rasa diam ingin menyerang. Bisa kujur tubuhku, layangkan mata mengambu cahaya putih kilangan. Mengadu kenangan, masih jelas terlihat pesona ayumu, masih jelas terasa getar gawai. menebar wangimu. Eloknya parasmu berayu ikuti angin, pesona berhenti. Tiada dirimu pancaran cahaya. Angkara takkan pernah pudar, pesona abadi. Satu dari semesta tersenyum, warnamu beri makna. Satu indah cinta bicara. mataku. Tipis wajah ayah menyentuh dalam relung jiwa. Jauh bersamamu, tujuh semutakan kuarungi. Tak satu pun jua cinta yang tulus. tali dan darahmu menyatu seiring dalam kasih. Kaulah orangku, obat jangkan seperti karapan. Datanglah merasuk I'm pertama menjelang. Tiada yang lebih manis semanis engkau ada di melukaiku. Mungkin apa lagi ku perbuat meyakinkan engkau. Seribu satu cara ku gerakan menikmati dirimu. Pejam mata buang segam dari semu. Terima hembusan nafas cintaku. Mendekau hatimu padaku. Biar mata ini hanya diam saling menyapa meresapi suara jiwa kita. Coba menyatu. Bila semua sejuta puisi meyakinkan. Tak sanggup nalarku memikirkanmu. aku dalam pelukanmu. Jangan melepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya dalam kerajaanmu. Jadikan mimpiku jelas sempurna, menyatu dalam istana surga. Kapalmu kan berlaut, di sana juga kau bermuara. Kemanapun hidupmu kau arahkan, di sana lahirlah lahirmu. Yakinlah dia bersemayam dalam hatimu. Aku dalam pelukanmu, jangan lepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya dan kerajaanmu. Mimpiku jelas sempurna, menyatu dalam istana surga. Seperti waktu, maafkan. akan coba. Sayangku biarkan ku pergi, tiada lagi sendiri seperti waktu dulu. Maafkan jika ku seutuhnya. terhingga dan kita tercipta mungkin untuk selalu bersama. Sayapku terbang bersama dirimu. Raihlah wangi dunia, berbah di sisiku selamanya. Jelang hari indah dan menjagamu, berdua kita lewati jalan.

Wanai hariku.